Lebat hanya hanya kau menyingsar na samar kagambar mual boa mungkin lalakon mangsa katukang kurang tuan tetep amprokin ku tepung dina impian.